Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai bab awamil yang masuk pada mubtada'ul khabar. Yang mana bab ini dikenal juga dengan bab an-nawasikh, itu penghapus-penghapus. Maksudnya adalah penghapus hukum mubtada'ul khabar menjadi hukum yang lain. Yujaddid al-hukm al-awwal bil hukm al-tsani. Memperbaharui hukum yang pertama dengan hukum yang kedua. Kemarin sudah kita sebutkan mengenai tiga amil yang masing-masing amil tersebut amalannya berbeda-beda. Yaitu kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, sama dhanantu wa akhwatuha. Itu amalannya beda-beda. Kalau kana wa akhwatuha, amalannya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kana Zaidun qa'iman contohnya. Kalau inna wa akhwatuha, amalannya adalah sebaliknya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna Zaidan qa'imun contohnya. Kalau dhanantu wa akhwatuha, dia menasabkan dua-duanya. Menasabkan mubtada' dan khabar ala annahuma maf'ulani laha, kan gitu, menasabkan dua-duanya sebagai maf'ul untuk dhanantu. Yang pertama dikatakan maf'ul awal, yang kedua dikatakan maf'ul sani. Mafhum insyaallah? Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-muallif wa sabahullah kana wa akhwatuha. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama, kana wa akhwatuha. Faslun, pasal yang baru. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul mubtada'a tashbihan bil fa'il wa yusamma ismaha wa tansibul khabara tashbihan bil maf'ul wa yusamma khabara. Tidak perlu bingung, tidak perlu pusing di sini karena dulu dalam dunia enggak ada. Di sini kalau antum perhatikan, kana itu amalannya merafa'kan mubtada' yang serupa dengan fa'il. Nanti kami sebutkan contohnya biar ada gambarannya. Dinamakan isimnya dan dia menasabkan khabar, yang khabar itu diserupakan dengan maf'ul, dinamakan khabarnya. Ini kan kalau orang belum paham kan enggak, apa maksudnya ini? Isim kana kok serupa dengan fa'il? Khabar kana kok serupa dengan maf'ul? Karena susunannya seakan-akan seperti ini. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Kana Zaidun qa'iman. Ini seakan-akan susunannya seperti apa? Daraba Muhammadun Zaidan. Ayo, ketemulah sekarang iskalnya terjawab di sini. Maksudnya bagaimana? Karena itu merafakkan isim yang isim serupa dengan fa'il. Paham ya? Kemudian menasabkan apa? Khabar, ya khabar serupa dengan maf'ul. Paham belum? Seakan-akan kana Zaidun qa'iman, seakan-akan bentuknya sama kan? Daraba Muhammadun Zaidan. Sama enggak bentuknya? Sama. Ini tuh memahami lafaz ini biar enggak bingung maksudnya apa lafaz ini maksudnya. Maksudnya sebagaimana sebutkan tadi, kata beliau dia merafa'kan mubtada' serupa dengan fa'il. Zaidun mubtada' bukan ini awalnya? Awalnya mubtada' awalnya kan? Nah, serupa dengan fa'il. Daraba Muhammadun. Mafhum? Kemudian apa? Menasabkan khobar serupa dengan maf'ul. Ini khobar mansub ini, serupa dengan maf'ul Zaidan. Mafhum insyaallah? Jadi seakan-akan kana Zaidun qa'iman mirip bentuknya seperti daraba Muhammadun Zaidan. Mafhum? Paham? Naam. Sudah paham, kita lanjutkan karena mungkin orang bingung apa maksudnya itu kok serupa dengan fa'il, apa maksudnya serupa dengan maf'ul? Maksudnya serupa dengan susunan fi'il fa'il maf'ul bih itu. Fi'il fa'il maf'ul bih seperti ini. Mafhum? Naam. Qala al-mu'allifu asbahullah, berikutnya kata beliau, wa hadhihi al-af'alu 'ala salasati aqsam. Fi'il-fi'il ini terbagi menjadi tiga. Ditinjau dari amalannya terbagi menjadi tiga. Ada yang beramal tanpa syarat. Perhatian baik-baik. Ada yang beramal dengan syarat. Paham ya? Jadi ada dua ya, yang ta'mal bi ghair syartin sama ta'mal na'am bisyartin. Ada yang beramal dengan syarat, ada yang beramal tanpa syarat. Kita lihat Naam, ahaduha, salah satu di antara tiga pembagian tersebut, ma ya'malu hadzal amala min ghair syartin. Yaitu yang beramal seperti amalan kana ini tapi tanpa syarat. Apa saja yaitu? Wa huwa kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Sampai situ kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Sampai situ beramal tanpa syarat, ada 8 fi'il. Mafhum? Jadi yang beramal tanpa syarat ada berapa? 8 fi'il. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Tanpa syarat, langsung beramal langsung. Nah, beramal seperti kana persis. Nahwu, contohnya kata beliau, wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa kana Allahu ghafurar rahima, langsung beramal. Wawunya wawu istinafiyah kalau dilihat sebelumnya. Kana fi'lun madin naqis. Kita katakan naqis kenapa? Karena untuk mengeluarkan kana yang tam. Nanti kami akan sebutkan kana ada tiga. Ada kanat zaidah, kanat tamah, sama kanat apa? Naqisah. Nah, kanat yang kita bahas sekarang kanat yang naqisah, yang butuh isim dan butuh khabar. Kalau kanat tamah enggak butuh isim, enggak butuh khabar, butuhnya fa'il. Kalau kanat zaidah enggak butuh apa-apa, wujuduha ka'adamiha. Berarti ada berapa kanat? Tiga. Zaidah, naqisah, tamah. Yang kita bahas kanat apa? Naqisah. Oleh karena itu antum mengirapnya kana fi'lun madin naqis. Paham ya? Kana fi'lun madin naqis. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Mabniyun ala fathi la mahalla lahu minal i'rab. Paham belum caranya? Kana fi'lun madin naqis. Mabniyun ala fathi la mahalla lahu minal i'rab. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Lafdul jalala Allah. Ism kana marfu'un bihi wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Ghafura, ghafura itu khabar kana mansub wa alamat nasbihi al fath dhahir al akhirih. Rahima khabar tsani, khabar kedua. Paham ya? Jadi ghafura khabar pertama, rahima khabar kedua. Mafhum? Syahidnya bahwa kana Allahu ghafurar rahima, itulah jalal Allah marfu sebagai ism kana, ghafura mansub sebagai khabar kana. Berikutnya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini seandainya bukan ayat 6, kalau untuk memahaminya aslinya fa asbahtum ikhwanan bi ni'matihi. Fa asbahtum ikhwanan bi ni'matihi. Maka menjadilah kalian itu bersaudara dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, berarti mana sekarang isimnya? Isimnya di situ jangan bingung. Sebagaimana fa'il itu ada yang dhamir, isim ini nanti juga ada yang dhamir. Paham ya? Jadi isim kana itu tidak selamanya dhahir, ada yang dhamir juga. Sebagaimana fa'il juga ada yang dhamir. Kita lihat. Fa asbahtum, dari i'rabnya bagaimana? Asbahtum i'rabnya sama dengan darabtum. Mirip. Asbahtum darabtum. Caranya di i'rab dulu darabkan itu. Ini juga asbah fi'lun madin mabniyun atau fi'lun madin naqis mabniyun 'ala sukun liittisanihi bidhamir raf'in mutaharrikin wa ta dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dham fi mahalli raf'in isim asbaha. Udah gitu aja. Mudah enggak? Mudah enggak? Eh? Mudah. Paham ya? Wal mim alamatul jama'. Sudah selesai. Naam. Bi ni'matihi ba harfu jar mabni al kasri la mahala min i'rab ni'mati ismun majrurun bi al ba bil ba wa alamatu jarhi kasratun dhahiratan akhri wa huwa mudaf al ha dhamirun muttasilun mabni al kasri bi mahali jar mudaf ilayh ikhwana sebagai khabar asbaha. Selesai. Paham belum? Nah, barakallahu fiik. Mafhum insyaallah? Mafhum? Antum? Ayo. Berikutnya, laisu sawaan. Ini juga enggak jauh beda dengan yang sebelumnya. Hampir mirip dengan darabu zaidan. Darabu zaidan. Maksudnya hampir mirip, bagaimana eratnya hampir mirip. Laisu kita katakan fi'il madhi naqis mabni 'ala dhamm liittisalihi bi wawil jama'ah. Ya enggak? Wal waw dhamirun muttasilun mabni sukun fi mahalli raf'in. Ism laisa wal alif al fariqah sawaan khabar laisa, itu aja. Sawaan khabar laisa mansubun bil fi'li wa alamat tasmihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Berikutnya dhalla wajhuhu muswadda, ini sama juga. Naam dhalla. Cuman kalau dhalla seringnya nanti akan kita lewati. Kalau dhalla itu biasanya untuk sesuatu yang terjadi siang hari. Kalau bata malam hari. Kan itu. Naam barakallahu fikum. Jadi bata yabitu orang bermalam. Yang namanya bermalam itu malam atau siang? Malam. Bata yabitu itu artinya tidur juga tapi malam hari. Tapi kalau namanya namu, rokoda yarkudu, tidur sifatnya umum, mau malam, siang, sore, namanya namu, rokoda yarkudu. Tapi kalau batanya bitu, itu tidur tapi di malam hari, bermalam. Apa maksudnya ya? Kalau dhalla, ini seringnya itu siang hari. Namun artinya soro terkadang. Jadi, dhalla wajuhuhu muswadda, soro wajuhuhu muswadda. Tiba-tiba wajahnya menjadi hitam. Nah kenapa menjadi hitam? Marah. Karena lahirnya anak perempuan. Orang jahiliyah dulu seperti itu. Mereka enggak pengen kalau lahir anak perempuan. Sehingga na'barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa kadhim." Apabila mereka dikasih kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan, langsung berubah wajahnya menjadi hitam. Dalam keadaan apa? Dia marah. Itu orang jahiliyah seperti itu. Padahal apa? Laki-laki perempuan sama saja dalam artian sama-sama rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini perhatikan. Dhalla fi'lun madin naqis mabniun ala fathil la ma'a i'rab. Wajhu ism dhalla marfu'un bil fi'li wa lam tunafi dhammatun dhahiratun akhri wa huwa mudhaf al ha' dhamirun muttasilun mabni dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilayh muswaddan sebagai khabar dhalla mansubun bihi wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun akhri. I'rabnya semuanya ada di bawahnya, tinggal dilihat sendiri atau dihafalkan. Mafhum salah ya? Nah, mesan yang kedua, ingat-ingat, yang pertama yang beramal tanpa syarat ada 8. Dihafal nanti ya, ada 8 beramal tanpa syarat. Yang kedua, wasani. Yang kedua, ma ya'malu hadzal amala bi syarti an yataqaddamahu nafyun aw nahyun aw du'aun. Perhatikan baik-baik ini. Yang kedua, yang beramal amalan seperti kana ini, tapi na'barakallahu fikum disyaratkan apa? Mendahului padanya penafian. Jadi harus didahului penafian. Atau nahyun atau larangan. Au du'aun atau semacam doa. Nah syaratnya itu. Ewa. Wahuwa arba'atun yaitu ada 4. Zala, fatiha, bariha, infakka. Kenapa kok disyaratkan harus dinafi barakallahu fikum? Karena 4-4 ini aslinya maknanya nafi aslinya. Sehingga agar menjadi isbat ya makan. Dinafi lagi. Nafyun nafyi apa? Isbat. Nafyun nafyi isbatun, meniadakan sesuatu yang ditiadakan itu maknanya penetapan. Paham belum? Meniadakan sesuatu yang ditiadakan maknanya apa? Penetapan. Misalkan antum bawahan, antum tidak makan berarti? Antum sekarang misalkan antum sekarang tidak makan berarti? Eh? Apa? Tidak makan. Iya berarti? Tidak makan. Tidak makannya dihilangkan. Berarti apa? Makan. Nafyu nafyu isbat. Meniadakan sesuatu yang ditiadakan itu kan tidak makan sudah ditiadakan makin tidak kan? Ditiadakan makin tidak lagi. Jadi tidak makan berarti makan. Ini maknanya senantiasa terus-menerus. Walaupun nanti jumpai lantasel. Latasel. Ada nahi, enggak jadi permasalahan, tetap artinya senantiasa. Jangan diartikan tidak, enggak boleh. Paham ya? Jadi zala yazalu, fatiha yafta'u, na'am bariha yabrahu, infaka yang faku, itu semuanya nanti syaratnya ada na'am dilalui nafi atau nahi. Jadi misalkan ya akhi la tazal qa'iman. Ya akhi la tazal qa'iman. Artinya apa? Bukan jangan, wahai saudaraku, senantiasalah kamu berdiri. Adalah madal. Kenapa? Karena nafyu nafyi apa? Isbat. Sekarang ini empat-empatnya ini sudah maknanya nafi gitu loh. Terus dikasih nafi lagi berarti maknanya apa? Isbat. Ngartikannya senantiasa terus menerus. Jangan bingung ya. Naam. Nahwu wala yazaluna mukhtalifin. Dan mereka senantiasa terus menerus berselisih. Jangan ngartikan dan mereka tidaklah. Keliru berarti. Enggak paham berarti kalau ngartikan masalah tidak. Paham ya? Nah, kenapa enggak paham? Karena sudah dijelaskan bahwasanya zala ya zalu itu maknanya itu sebelum dinafikan sudah nafi gitu loh. Ditambah nafi lagi berarti nafyun nafyi apa? Isbat itu kaidahnya. Nafyun nafyi isbatun. Nafyun nafyi isbatun, meniadakan sesuatu yang ditiadakan itu adalah penetapan. Nah, mafhum sholat ya, tidak duduk berarti apa? Duduk seperti itu. Berarti ngartikannya senantiasa. Ini kalau antum katakan wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka tidaklah keliru. Tapi bagaimana? Dan mereka senantiasa terus-menerus masih berselisih. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. I'rabnya bagaimana? I'rabnya mudah. Wawunya ala hasabi maqablah, gitu aja ya. Nah, kemudian barakallahu fikum, lanya lapa lanafiyah. Harfun mabniyun la sukun la mahala al-i'rab. Yazaluna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud 'ani nasbun jazim wa 'alam tarafihi apa? Wa 'alam tarafihi yazaluna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud 'ani nasbun jazim wa 'alam tarafihi ma'na zamannya mabni la yazaluna fi'lun mudhari'un naqis marfu'un litajarrud 'ani nasbil jazim wa 'alam tarafihi. Dalam ayat itu loh. Wa 'alam tarafihi la yazaluna subutun nun. Ingat-ingat dia termasuk amsalatul khamsah atau bukan? Naam. Al amsalatul khamsah cuma 5 saja. Maksudnya apa? Contoh-contoh yang lima itu cuma lima itu tok. Cuman itu ungkapan na'am barakallahu fikum yang mengatakan afalu khamsah cuma lima itu saja enggak benar ya. Cuman maksudnya itu lima itu sebagai timbangannya. Jadi ungkapan yang tepat adalah al amsiratul khamsah, contoh-contoh yang lima. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Ingat-ingat. Ya ta. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Coba yadhabu dibikin. Yadhabu antum bikin seperti afal khamsah tadi. Iya, yadhabu. Mana? Oh. Anak kasih timbangan sekali lagi, dengarkan baik-baik ya. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Lima ini dikenalkan contoh-contoh yang lima. Ini timbangannya. Semua fi'il kalau bersambung wawul jamaah, alif tasniyah atau ya mu'anul mukhatabah dikatakan afal khomsah walaupun bukan lafadznya yaf'alani, cuman lima ini timbangannya. Paham ya? Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina ya ta yadhhabuna tadhhabina. Naam. Yaqra'u taqra'ani. Naam. Yajlisu. Yajlisaini. Zawalam. Halo, yajlisu. Yajlisani, tajlisuna. Naam, lima ini kan timbangan lima ini ya. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Yang lainnya tinggal dikiaskan selesai urusan. Dibikin persis serama enggak masalah. Paham ya? Nah, itu namanya apa? Al-amsilatul khamsah. Contoh-contoh yang lima. Definisinya apa? Kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsah al-mukhatabah. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan waw jam'ah atau alif tasniyah atau ya al-mu'anas al-mukhatabah dinamakan dengan al-amsilatul khamsah yang dikenal dengan afalul khamsah. Cuman ungkapan yang tepat itu al-amsilatul khamsah bukan afalul khamsah, karena fi'il bukan lima itu tok. Paham ya? Berbeda dengan asmaul khamsah atau asma sitah itu benar karena isimnya cuman itu aja. Paham ya? Enggak bisa bikin sendiri. Tapi kalau ini bisa enggak kita bikin sendiri? Bisa. Semua fi'il atau bikin dengan seperti ini bisa. Tapi kalau isim asmaul khamsah misalkan, bisa enggak bikin sendiri selain itu? Enggak bisa. Oleh karena itu penamaan yang tepat untuk masalah fi'il ini al-amsilatul khamsah, contoh-contoh yang lima. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Naam. Kita lihat sini. Untuk memahami ini ya, yazaluna fi'lun mudhari'un naqis marfu'un litajarrud 'ani nasbil jazim wa 'alamati rafihi thubutun nun wal waw dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahallir raf'in sebagai isim zala. Mukhtalifin khabar zala. Mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbihi al-ya' niyabatan anil fathati li'annahu jamu mudzakkar salim wan nun iwadun tanwin fi mufradihi. Paham soalnya caranya ya. Berikutnya wa nahwu lan nabraha 'alaihi 'aqifin. Ngartikannya bukan tidak ya. Nah, barakallahu fikum, walaupun ada lan ngartikan dengan tidak, jangan terpengaruh dengan itunya, tapi terpengaruhlah dengan fiilnya apa gitu loh. Fiilnya itu apa terus diapakan? Fiilnya itu kan sudah nafi tadi. Walaupun sorof-sorofannya masuk semuanya, barihaya berwahu masuk. Infaka yang faku juga masuk nanti beramal juga. Fatiaya tau masuk juga. Zalaya zalu masuk juga. Intinya fiil-fiil itu maknanya apa? Nafi. Nah, ketika dinafi lagi jadi apa? Isbat. Berarti lan nabraha 'alaihi 'aqifin, atau mengatakan jangan tidaklah. Paham ya? Tapi apa? Kami akan senantiasa terus menerus mengelilingi, mengibadahi ijl tersebut. Apa ijl itu? Patungan anak sapi ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi lan nabraha artinya kami senantiasa terus menerus. Bukan tidak ya. Nah, karena sudah kita jelaskan ya. Berarti kalau isbat itu kan senantiasa terus menerus. Mahfuz salat i'rabnya lan harfun nafiyin wa nasbin wastiqbalin mabniyun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Nabraha fi'lun mudhari'un mansubun billan wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa fa'iluhu mahnun wa fa'iluhu wa fa'iluhu wa fa'iluhu nah terus isim. Paham ya? Jangan cari fa'ilnya. Nabruha atau cari fa'ilnya ketemu. Wasmuhu dhamirun mustatirun fihi. Dhamirun mustatirun fihi. Jawazan. Takdiruhu? Ada? Jawazan takdiruhu nahnu ada? Berarti apa? Wujuban. Jangan lupa. Wujuban ana nahnu anta anta. Jawazan huwa hiya huwa hiya. Naam. Alaihi jar majrur akifin khabar nabrah. Naam, mansubun bihi wa alam tasbihi al-ya niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'u mudzakkar salim wa nun 'iwad an tanwin fi mufradihi. Mafhum soalnya ya? Mafhum? Mafhum soalnya ya? Naam, ini yang beramal dengan syarat didahului apa? Manafiyah atau nafiyah atau nahiyah atau doa. Naam, itu tadi masih yang nafiyah ya. Hayawan barakallahu fikum. Sekarang berikutnya. Wa qaul syair dan ucapan penyair sahih syammir wala tazal dzakiral mauti fansyanuhu dalalun mubinu. Artinya apa? Sahih itu artinya aslinya lafadznya ya sahibi. Wahai temanku. Cuma ada yang dibuang itu. Paham ya? Ada yang dibuang itu. Ya sahibi. Nama ada yang dibuang, ada yang namanya tarhim, namanya tarhim itu pembuangan nanti. Nah, antum misalkan punya saudari perempuan namanya Aisyah, manggilnya ya Aisyu gitu. Atau ya Aish, paham ya? Ya Aisyu atau ya Aisyah, tapi tanpa tak ya. Naam, itu namanya tarhim nanti. Antum punya temannya Ja'far, ya Ja'fu, ya Ja'fa, tarhim namanya. Ini ya sahi, artinya ya sahibi. Cuman ini sahi ini masih lughah, namanya lughah man yang tadir namanya. Nanti dalam kotor nada ada lughah bahasa, namanya bahasa man yang tadir sama bahasa man la yang tadir. Bahasa orang yang nunggu dan bahasa orang yang tidak nunggu. Istilahnya seperti itu istilahnya. Nanti aja ya. Yang jelas sahih ini adalah aslinya ya sahibi, wahai temanku, syammir. Ngam. Syammir maksudnya ingatlah, segeralah. Wala tazal dzakiral mauti, artinya apa wala tazal dzakiral mauti? Senantiasalah engkau mengingat kematian. Bukan jangan ya, ingat-ingat ya, walaupun ada lanaf, lanahi biarkan, enggak usah ngurus itu. Lanahi di situ biarkan, enggak usah diartikan. Paham ya? Lantas bagaimana mengartikannya? Tazalnya itu yang diartikan. Senantiasalah engkau mengingat kematian. Fanisyanuhu, dikarenakan melupakan kematian, dolalu mubinu, kesesatan yang nyata. Nah, ya, artinya ya sahibi ya. Sahi, syammir, wala tazal dakiral mawati, fanisyanuhu, dolalu mubinu. Paham belum? Syahidnya mana sini syahidnya? La tazal dhakira. La tazal dhakiral mauti. Berarti mana isimnya tazal? Isimnya mana? Akhizballah. Mana isim tazal? Ya sahibi, syammir wa la tazal. La tadrib, la taqra, la tandur, la tajlis. Mana isimnya tazal? Sudah tak kasih kiasan loh biar ada gambaran loh. Terus naam. Tapi ya, jadi antum kalau ingat seperti ini, ingatlah antum la tadhab, la tajlis, la taqra. Mirip. Cuma kalau itu kan fa'il. Kalau ini isim. Naam. Karena yang mujuban kan anta, idhab anta, ya kan? Kemudian apa? Nam anta tadhabu masuk juga, la tadhab juga masuk di situ karena anta, kan itu. Ana nahnu dah. Dzakira sebagai dzakira khabarlah wa mudhaf al-mauti mudhafun ilaih. Mafhum salah ya? Mafhum salah. Ini yang apa berarti yang nahi. Kalau sebelumnya tadi contoh yang nafi, dilalui nafi, kalau ini dilalui nahi, la tazal. Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi kalau antum nyuruh orang misalkan senantiasalah kamu bersungguh-sungguh. Berarti bagaimana syaratnya? La yazalu. Nyuruh orang, ya akhi, senantiasalah kamu bersungguh-sungguh. La tazal. Apa? La tazal mustahidan. La tazal mustahidan. Jadilah apa? Senantiasa engkau menjadi orang yang sungguh-sungguhan itu. Nah, senantiasa engkau berdiri. La takumu. Senantiasa engkau berdiri. La tazal. La tazal qa'iman. Allah Ustaz. La tazalnya ini cuma untuk praktekan. Maksudnya la tazal itu artinya bukan jangan itu loh ya. Ingat-ingat ya. La tazal itu walaupun double kayak gitu artinya senantiasa itu aja. Paham ya? Nah, la tazal takra berarti senantiasa akan membaca itu. Selesai na'am. Kita lihat berikutnya. Wa qawlihi, nah ini sering doa, ini yang doa. Ala yaslami ya daramayya alal bila wala zalal munhanlan bijur'aika. Na'am apa bijur'aikil qatru. Syahidnya di sini wala zala. Artinya aslinya wala zalal qatru munhanlan bijur'aika. Aslinya gitu. Wala zalal qatru. Ya qatru berarti isim zala mu'akhar. Nah khabarnya mana munhanlan. Di sini ada doa. Dia nomor dua itu maknanya apa? Nomor dua itu maknanya syair. Penyair yad'u lidari manya bisalamah. Ngam. Berdoa kepada sebuah tempat yang tandus dengan keselamatan. Bistimrarul matar, dengan apa? Dengan terus-menerusnya agar turun hujan, hatta tasira nam khusbatan ratbatan, agar tanah tersebut menjadi apa? Subur dan juga basah. Apa doa itu berarti? Doa kan? Naam, wala zala al-qatru, semoga senantiasalah hujan itu munhallan menyirami atau na'am barakallahu fikum ya membasahi na'am bijuraiki, maksudnya dengan apa? Dengan tanah yang tandusmu. Apa maksudnya ya? Ini ada doa di situ. Nah, walaupun aslinya lanya la nafiyah. Paham salah yang akhirnya tutup wa salis yang ketiga, ma ya'malu hadzal amala bi syarti an tataqaddamahum ma al masdariyah adz-dzarfiyah. Ini mudah sekali cuman perlu perenungan. Yang ketiga ini cuman satu saja. Ingat-ingat ya, yang pertama beramal tanpa syarat ada 8. Yang kedua beramal dengan syarat didahului oleh penafian atau nahi ada 4. Yang ketiga beramal dengan syarat didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah satu tak itu dama. Perhatikan ini. Ma-nya namanya masdariyah dzarfiyah. Ma dama. Ma ini namanya ma. Ma masdariyah. Ma masdariyah dzarfiyah. Paham ya? Ma masdariyah dzarfiyah. Kenapa? Diubah setelah menjadi masdar dawam. Dawam. Paham ya? Nah, kemudian dzarfiyah apa maknanya mudah? Ada mudah sini. Berarti makna dzarfiyah mudah. Jadi nanti takdirnya itu na barakallahu fikum ada lafaz mudah sini. Paham ya? Nah, jadi nanti takdirnya seperti ini. Madama ditakdirkan nama dorof secara plus masdarnya mudahnya dorofnya. Paham ya? Masdarnya dama ya dumu dawaman. muddat ad-dawam. Ya baik-baik ya. Kenapa dzarfiyah? Karena mengandung makna dzarf itu mudah. Mudah kan artinya selama. Waktu bukan selama itu. Waktu. Masdariyah karena diletak oleh masdar dawam. Nah, dama ini akan beramal kalau dzarf itu tadi. Kalau dama tak enggak bisa. Paham ya? Nah, kita lihat. Wa huwa dama nahmu madum tuhayyan. Selama aku masih hidup. Artinya gitu. Selama aku masih hidup. Artinya gitu kan? Nah, maknanya apa? Masdar dzarfiyah. Terus bagaimana takwilnya? Wah, takwilnya sudah kita lewati. Cara menakwil masdar pertama kali harus tahu apa? Masdar. Masdar itu apa sih masdar? Eh? Apa? Benar, cuman masdar itu apa pengertiannya? Apa itu masdar? Antum tahu enggak masdarnya dari apa ya teribu? Apa? Berarti apa itu masdar definisinya? Kan harus tahu definisi masdar. Ingat ya, Abdul Fattah. Susunan ketiga dari masdar itu adalah kata susunan yang ketiga dari kata seorang yang ketiga. Susunan kata yang ketiga dari tafsir usul. Nah, itu yang enggak masalah, nanti yang pengertian yang bagus saja ya. Jadi masdar itu adalah apa? Al-ismu al-mansub waqa'a salisan fit tasrifil fi'il. Kan sudah pernah disebutkan gitu kan? Itu yang dihafal. Al-ismu al-mansub waqa'a salisan fit tasrifil fi'il. Ism mansub yang jatuh ketiga dalam sorofan fi'il. Itu dari masdar. Jadi orang mau na'wil pertama kali tahu apa masdar. Apa itu masdar? Masdar itu adalah sorofan fi'il yang ketiga. Atau barakallahu fikum. Ism mansub yang jatuh ketiga dalam sorofan fi'il. Darab yadribu darban. Al-ismu al-mansub alladhi waqa'a salisan fi tasrifil fi'il. Apa ulangi? Al-ism al-mansub alladhi waqa'a salisan fi tasrifil fi'il. Nah, itu masdar. Jadi dama satu, yadumu dua, dawaman tiga. Nah, itu dawam itulah masdarnya. Setelah tahu masdarnya, antum akan bisa nyari madumtu. Tapi kan ma-nya dzarfiyah, berarti mudah. Mudah ditambah dawam. Madum itu taknya tak apa? Tak mutakalim itu kan? Berarti tak mutakalim cocok dengan ya atau kaf. Berarti mudah tadawami hayyan. Selesai urusan. Mudah kan? Mudah sekali aslinya. Cuman perlu perenungan aslinya. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain biar antum enggak bingung, tak kasih. Madama Zaidun qa'iman. Madama Zaidun qa'iman. Apa takwilnya? Baik, baik. Assalamualaikum. Naam. Baik. Apa? Madama Zaidun qa'iman, takwilnya apa? Takdirnya? Madama Zaidun qa'iman. Muddata. Dawa? Dawama Zaidin. Muddata dawami, karena ini susunan mutamadhaf ilaih. Oh. Muddata dawami Zaidin qa'iman. Naam. Madamat madamat Aisyatu qa'imatan. Muddata. Apa? Dawamiki. Dawamiha. Kalau enggak pakai dhamir, kalau pakai dhamir. Madamat Aisyatu qa'imatan. Antum dengar ya. Madama Zaidun qa'iman. Ulangi tadi. Madama Zaidun qa'iman. Data. Apa? Dawami. Apa? Zaidin. Zaidin. Mirip seperti itu dah. Caranya mudah dimudahkan ke dawam. Dawam dimudahkan pada isim tadi itu yang nampak tadi. Berarti madamat Aisyatu qa'imatan berarti? Data dawami Aisyata qa'imatan. Nah, itu. Paham belum? Nah, seperti itu. Kalau domir baru madamu muslimin, berarti madamu muddata dawamihim muslimin. Itu kan pakai domir, kalau ini kan dengan sebutan tadi kan gak pakai domir. Kalau gak pakai domir, gak usah kasih domir. Tapi yang ini madum tuhayyan, pakai domir gak itu? Ayo, berarti muddata dawamihayyan. Seperti itu ya. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu keadaannya, ini mudah sebenarnya. Cuman perlu perenungan tadi itu. Perlu perenungan barakallahu fikum. Na'am. Mafhum soalnya ya? Ewa barakallahu fikum. Jadi nakdirkannya seperti itu. Madumtum mustaqimin. Takdirnya apa? Madumtum mustaqimin. Muddata. Ewa? Dawamikum. Muddata dawamikum. Muddata dawamikum. Mustaqimin. Nah, itu ya. Takdirnya gitu ya. Nah, madamu. Madamu muslimin. Ewa, muddata dawamihim muslimin. Madumti, madumti muslimatan. Muddata dawam. Dawam. Ewa? Muddata dawamihim muslimatan. Madumti muslimatan berarti. Domir harus kasih domir. Mudah sekali itu. Muddata dawamiha. Tumti. Madumti muslimatan. Ada dumtu, dumta, dumti itu. Apa? Apa? Yang cocok dengan anti siapa? Domir apa yang cocok dengan anti? Ka atau ki atau kum? Berarti apa? Muddata dawamiki. Ewa? Muslimatan. Itu sudah. Madumna. Madumna. Muslimin. Muddata dawamina muslimin. Muddata dawamina muslimin. Paham caranya ya? Nah, madumtunna qaimatin. Muddata dawami kunna. Ewa, muddata dawami kunna qaimatin. Seperti itu caranya ya, insyaallah ya. Perhatikan baik-baik. Wasumiyat mahadil masdariyah li'anha tuqaddar bil masdar. Ma ini dinamakan ma masdariyah kenapa? Karena dia ditakdirkan dengan masdar wa huwa dawam. Oh ya. Naam, dawam itu masdar dari damanya dumu. Kan itu naam. Kemudian wasumiyat dzarfiyatan liniyabatiha 'anil dzarf. Dinamakan dzarfiyah kenapa? Karena dia menggantikan dzarf yaitu wa huwa al-muddah. Paham ya? Naam. Jadi dua takdir ya. Dinamakan dzarfiyah karena menempati tempatnya dzarf yaitu muddah. Dinama masdariyah kenapa? Karena ditawil masdar itu apa? Dawam. Paham belum soalnya ya? Naam. Seperti itu. I'rabnya bagaimana madum tumhayyan? I'rabnya seperti biasanya. Ma masdariyah dzarfiyah. Mabniyun ala sukun. Kan itu. Naam. Mabniyun ala sukun. Naam. Seperti itu dah. La mahal i'rab. Dumtu dum. Fi'lul madin. Naqis. Mabniyun ala sukun. Itisali bi dhamir fi'l mutahrikan wa ta'dhamir mutasilun. Mabniyun ala dham fi mahali raf'in isim dama. Hayyan khabar dama. Paham belum? Insyaallah, paham insyaallah ya. Maaf insyaallah. Naam barakallahu fikum. Itu. Adapun hukum isimnya dan khabarnya masalah didahulukan atau diakhirkan untuk masalah kana ini insyaallah taala akan kita lewati pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini adalah kana wa khawatuha itu akan beramal ada yang dengan syarat, ada yang tanpa syarat. Yang dengan syarat itu ada dua jenis. Ada yang dengan syarat didahului oleh manafiyah atau didahului oleh penafian atau nahi, yaitu ada empat: zala, fatiha, bariha sama infakka. Yang beramal dengan syarat didahului masdariyah dzarfiyah itu satu, yaitu apa? Dama. Yang beramal tanpa syarat ada delapan, yaitu kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa. Naam. Mahfuz soalnya ya. Ewa nasallahu salamat wa afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.